Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan kembali kajian kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masih dalam bab keterangan bahwa sebagian dari umat ini ada yang menyembah berhala. Kali ini memasuki penyebutan hadis kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Tauhid di bawah bab tadi. Qala rahimahullah wali muslimin عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. Dalam Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis dari sahabat Thauban, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, innallaha zawa liyal ard, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghimpun untukku bumi. Faraaitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku dapat melihat bagian timurnya dan bagian baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan meliputi daerah-daerah yang telah diperlihatkan kepadaku, baik timur maupun barat. Dan ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan itu betul-betul nyata terjadi, dan dalam keadaan itu disampaikan sebelum terjadi. Ya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa u'titul kanzain, dan aku diberi Dua, kanzain, perbendaharaan harta, gudang harta, yaitu al-ahmara wal-abiyadu, yang merah dan yang putih. Yang dimaksud adalah Persia dan Romawi, negara adidaya pada saat itu yang mampu dikuasai oleh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin mendapatkan harta yang begitu banyak. Qala wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah memohon kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan dengan kemarau atau paceklik yang berkepanjangan. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan aku memohon kepada Rabbku agar dia tidak menjadikan musuh umat ini menguasai seluruhnya, seluruh wilayah umatku. Fayastabiha baydatahum, sehingga mereka menduduki daerah-daerahnya atau sebahagian besar dari daerah-daerahnya. Dua, permohonan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat ini tidak ada yang dibinasakan oleh karena paceklik yang berkepanjangan, kemarau yang berkepanjangan. Kemudian umat ini juga tidak dikuasai seluruhnya oleh orang-orang kafir. Sekuat dan sehebat apapun mereka, tetap tidak mampu menguasai seluruh kaum muslimin. Ada wilayah-wilayah di mana kekuatan kaum muslimin tidak bisa dihadapi oleh mereka, orang-orang kafir. Nanti akan dijelaskan dalam riwayat lainnya, justru yang terjadi adalah umat ini antara satu dengan yang lainnya saling membinasakan, saling menyerang. Jadi binasanya bukan oleh karena musuhnya. Ya. Akan tetapi oleh apa yang terjadi di tengah-tengah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, saling menyerang, saling membunuh karena ada perselisihan yang terjadi, dan itu fitnah. Qala wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Rabbku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda, ya Muhammad, hey Muhammad, idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad. Jika aku telah menetapkan satu ketetapan, maka sesungguhnya tidak ada yang dapat menolaknya. Enggak bisa ditolak apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada seorang pun di antara kita yang bisa keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kana. Segala hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan yang tidak dikehendakinya maka tidak akan pernah terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kita dan apa yang kita kerjakan. Semua itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam. Allah berfirman kepada qalam, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulis segala hal yang akan terjadi sampai pada hari kiamat. Maka apapun yang kita alami yang kita lewati, yang kita saksikan, yang kita dengar, semua itu sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin 'ammatin. Dan sesungguhnya aku telah mengabulkan permintaanmu untuk umatmu agar aku tidak membinasakan mereka dengan paceklik atau kemarau yang berkepanjangan. Jadi Allah telah mengabulkan permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla usallit 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama'a 'alaihim man bi aqtariha. Dan aku juga sudah mengabulkan permintaanmu agar aku tidak menjadikan musuh-musuh umat ini menguasai seluruh umat ini sehingga mereka menduduki setiap daerah-daerahnya. Sekalipun mereka, musuh-musuh umat ini, mengepung dari segala penjurunya. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dhan, hingga akhirnya justru sebagian dari umat ini, kaum muslimin, membinasakan sebagian yang lainnya. Wa yasbi ba'duhum ba'dha, dan sebagiannya menawan sebagian yang lainnya. Rawahu Al-Barqani fi sahihihi, diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam sahihnya. Wa zada, kemudian ada tambahan, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudhillin. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Barqani selanjutnya, inna ma akhafu ala ummati al-a'immata al-mudhillin, sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa atas umatku adalah a'immah al-mudhillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, ulama-ulama yang menyesatkan, orang-orang yang berpengetahuan tetapi tidak memberikan bimbingan yang benar, justru menyesatkan. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idza waqa'a alaihi musayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan apabila terjadi peperangan, pedang dihunuskan, lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka tidak akan diangkat lagi pedang tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya kalau sudah terjadi peperangan, maka itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Wala taqumu as-sa'ah hatta yalhaq hayyun min ummati bil musyrikin. Kemudian kata beliau, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada dari kalangan umatku yang masih hidup mengikuti kaum musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan, dan hingga ada sekelompok dari kalangan umatku yang menyembah apa? Berhala. Ini ya, yang ada hubungannya dengan bab yang sedang kita bahas, bahwa sebagian dari umat ini ada yang menyembah berhala, dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga semakin kuat menjadi bukti bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang nabi dan rasul yang diutus, karena mengabarkan segala hal yang belum terjadi. Dan nyatanya banyak sekali zaman sekarang orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun selain Allah yang disembah masuk dalam kategori al-awthan, berhala. Jadi kata Rasulullah, hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan, enggak akan terjadi hari kiamat sampai ada sekelompok dari kalangan umatku yang menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun, dan nanti akan ada di tengah-tengah umatku 30 orang pendusta. 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Semuanya menganggap bahwa dirinya sebagai nabi. 30. Wa ana khatamun nabiyyin. Sedangkan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Enggak ada seorang nabi pun setelahku. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratun la yadhurruhum hatta ya'muru Allah tabaraka wa ta'ala. Namun akan tetap ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka tetap eksis di atas kebenaran. Mansuratun, mereka akan senantiasa ditolong. La yadhurruhum man khadalahum, enggak akan membahayakan mereka siapapun yang merendahkannya, siapapun yang menghinakannya. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua riwayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam Kitab At-Tauhid. Pertama dari sahabat Sauban, riwayat Muslim, kemudian ditambahkan dengan riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Barqani dalam Sahihnya. Syekh Abdul Rahman bin Hasan, seperti biasa, beliau mengutip ulang hadis tadi di Fathul Majid, lalu akan menguraikan kata demi kata yang terdapat di dalamnya. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadzal hadithu rawahu Abu Dawud fi sunanihi wa Ibnu Majah biziyadati allati dzakaraha al-musannif. Hadis ini, hadis Tsauban, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, wa Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya plus tambahannya. Tambahan yang telah disebutkan oleh al-musannif, oleh Syekh Muhammad tadi. Ya. Innama akhafu ala ummati al-a'immata al-mudhillin, dan seterusnya. Ini semua ada dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah, disebutkan secara lengkap. Ya. Qala qawluhu an Tsauban. Kemudian hadis ini diriwayatkan dari sahabat Tsauban. Qala huwa maulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sahibahu walazamahu wa nazala ba'dahu asy-Syam wa mata bihims sanah 54. Tsauban adalah maula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahibahu walazamahu. Beliau Tsauban ini selalu menemani Nabi, walazamahu, dan menyertai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nazala ba'dahu asy-Syam, dan tinggal di negeri Syam sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mata bi Hims. Tsauban meninggal di kota Hims pada tahun 54 Hijriah. Ini sekilas tentang sahabat Tsauban. Qala qawluhu zawa liyal ardu. Selanjutnya di dalam hadis tadi dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, zawa liyal ardu, Allah telah menghimpun untukku apa? Bumi. Qala at-turibshi, qala at-turibashti, zuwiyat asyai, ay jama'athu wa qabadathu. Kalimat zuwiyat asy-syai, dihimpunkan sesuatu, maksudnya adalah jama'athu wa qabadathu, mengumpulkannya dan menggenggamnya, mengumpulkannya dan menggenggamnya. Jadi zawa liyal ardu itu artinya Allah mengumpulkan untukku apa? Bumi. Yuridu taqribul abdi, yuridu taqribul ba'id minha hatta ittala'a alaihi ittila'ahu 'alal qarib. Yang ingin dimaukan dari kata zawa liyal ardu adalah taqribul ba'id, mendekatkan yang jauh. Karena bumi itu ada bagian barat, bagian timur, ya. Jadi dengan bahasa zawa itu berarti didekatkan semuanya. Taqrib al-ba'id minha, mendekatkan yang jauh sehingga mampu melihat yang jauh seperti melihat yang dekat. Oleh karena itu beliau mengatakan faraaitu masyariqaha wa magharibaha. Ketika bumi itu sudah dihimpun, dikumpulkan, didekatkan yang jauhnya, maka aku, kata Nabi SAW, melihat bagian apa? Timurnya dan bagian baratnya, karena sudah dihimpun, ya, dikumpulkan, seolah-olah digenggam. Ada bahasa juga orang sekarang mengatakan bumi dalam genggaman. Zaman teknologi canggih sekarang, ya, ada HP Android, ya kan, sudah bisa menggenggam dunia. Kita tinggal di Indonesia tapi bisa berselancar sampai ke Amerika, Eropa, ya. Nah, dulu kan belum ada. Allah menghimpunkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Bumi, sehingga beliau mampu melihat bagian timurnya dan bagian baratnya. Wahasiluhu annahu tawa lahul ardh. Kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melipatkan bumi untuk siapa? Untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waja'alaha majmu'atan, dan Allah menjadikannya semacam satu bagian. Kahai'ati kaffin fi mir'atin yang duruhu, seperti satu telapak tangan yang dapat dilihat di kaca. Ya, jadi ya segini. Nah, qala at-tibi ay jama'aha li hatta absortu ma tamlikuhu ummati min aqsal masyariq wal magharib minha. Kemudian Imam At-Tibi mengatakan ay jama'aha li zawa liyal ardu, Allah menghimpunkan untukku bumi, itu artinya Allah mengumpulkannya untukku. Hatta absortu, sehingga aku dapat melihat ma tamlikuhu ummati, apa wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh umatku. Min aqsal masyariq, dari ujung timur, wal magharib minha, hingga ujung barat. Itu ya. Nah, itu seputar kata zawa liyal ardu. Allah telah menghimpunkan untukku apa? Bumi. Jadi sudah didekatkan oleh Allah, ya, yang jauhnya, sehingga Nabi SAW mampu melihat wilayah-wilayah yang nantinya akan dikuasai oleh siapa? Umatnya. Nabi sudah tahu, ya, wilayah-wilayah yang nantinya akan dikuasai oleh umatnya. Ini sebelum terjadi, ya, ini sebelum terjadi. Dan apa yang disampaikan oleh beliau benar-benar nyata terjadi, seperti nanti akan datang penjelasannya. Qala qauluhu wa inna ummati sayablug mulkuha ma zuwiya li minha. Berikutnya di dalam hadis tadi dikatakan bahwa sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, kekuasaannya akan sampai atau meliputi daerah-daerah yang diperlihatkan kepadaku. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadzal khabar wujida makhbaruhu. Berita ini sungguh didapati faktanya. Artinya benar-benar apa? Terjadi. Umat ini nanti akan menguasai wilayah-wilayah yang wilayah tersebut pernah diperlihatkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena Nabi sebelumnya mengatakan bumi dihimpunkan untukku oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku melihat bagian timurnya dan bagian baratnya. Kemudian kata beliau, dan umatku kekuasaannya akan sampai ke wilayah-wilayah yang telah diperlihatkan kepadaku. Dan ini benar-benar terjadi sesuai dengan apa? Faktanya. Jadi sebelum umat ini menguasai satu daerah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu bahwa daerah itu akan dikuasai oleh umatnya. Ini juga termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, jadi sesuai dengan faktanya kama qala, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan dalam sabdanya. Wa kana dzalika min dalaili nubuwwatihi, dan itu adalah sebagai bukti ya akan nubuwahnya, kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena segala sesuatu itu memiliki tanda. Ya, segala sesuatu memiliki tanda. Dengan adanya tanda tersebut, maka akan semakin kuat apanya? Kebenarannya dan keberadaannya. Ya. Nabi diutus menjadi rasul, nabi diangkat ya, menjadi nabi. Ada tanda-tandanya. Dan itu semakin memperkuat akan apa? Keberadaannya dan kebenarannya. Nah. Dan semua rasul memiliki mukjizat ya. Memiliki apa? Mukjizat. Dan itu sebagai bentuk bukti dan hujah atas umatnya masing-masing, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau diberi mukjizat paling agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat tidak diberikan kecuali kepada para rasulnya, para nabinya. Tidak diberikan kepada wali. Wali tidak memiliki apa? Mukjizat. Ya. Wali hanya diberi karomah. Ya. Wali hanya diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karomah itu sesuatu yang terjadi secara spontan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang dipelajari dengan berpuasa 3 hari, mati geni dan lain sebagainya. Ya, enggak. Karomah adalah sesuatu yang terjadi secara spontan, bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang sengaja dipelajari. Jadi enggak ada istilah ilmu kedigdayaan. Ya, enggak ada bisa terbang, bisa berjalan di atas air, enggak. Semua itu ilmu setan ya. Semua itu ilmu setan. Nah, dan itu tidak disebut karomah, apalagi kalau terjadi pada orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terjadi pada dukun, terjadi pada tukang sihir. Wah, sudah jelas itu bantuan dari apa? Setan, karena adanya persekongkolan ya antara setan dengan orangnya. Nah, enggak ada satu orang pun ya dalam sejarah yang bisa apa? Terbang, enggak ada. Enggak pernah ada. Tidak pernah terjadi. Bagaimanapun kesolehan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dulu, enggak ada yang sampai bisa terbang dari satu rumah ke rumah yang lainnya, dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Enggak ada. Kecuali paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun terjadi di surga. Siapa? Hamzah. Ya. Dan itu terjadi di surga. Ya. Tidak di dunia. Dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi enggak ada sekali lagi seorang pun manusia yang bisa terbang. Ya. Kalau lari insyaallah. Kalau berjalan kaki biasa insyaallah. Tapi kalau terbang tuh enggak ada ceritanya. Ya. Jadi kalau ada orang yang bisa terbang, ini jelas bantuan dari apa? Setan. Ya, bantuan dari setan, dan itu bukan karomah sama sekali. Ya. Nah. Qala berikutnya. Wa dzalika anna mulka ummatihi ittasa'a ila an balagha aqsa tanjah bin nun wal jim alladhi huwa muntaha imaratil maghrib ila aqsal masyriq mimma huwa wara'a Khurasani wan Nahr wa katsirun min biladis Sind wal Hind was Sabb wa lam yattasi dzalikal ittisa' min jihatil janub wash shimal wa lidzalika lam yadhkur alaihi salam annahu urihi wa la akhbara anna mulka ummatihi yablughuhu. Kemudian anna mulka ummatihi, sesungguhnya kekuasaan yang akan dicapai oleh umatnya, ittasa'a meluas, ila an balagha aqsat tanjah, hingga ke penghujung tanjah. Tanjah itu alladhi huwa muntaha imaratil maghrib. Tanjah itu adalah penghujung imaratil maghrib, menara Maroko. Ya. Ila aqsal masyriq, hingga penghujung timur. Mimma huwa wara'a Khurasan wan nahr, yang tepatnya ada di belakang kota Khurasan. Qala wa katsirun min biladis Sindi wal Hindi was Saghri, dan kekuasaan umatnya ini juga meliputi negeri Sind, negeri Hindia, negeri Sogd. Walam yattasi dzalika al-ittisa min jihatil janub wasyimal, namun kekuasaannya itu tidak meliputi bagian utara dan selatan. Jadi cuma timur dan barat saja. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkannya bahwa timur dan bahwa apa? Selatan dan utara diperlihatkan kepada beliau. Yang disebutkan hanya apa? Masyarik dan Magharib, timur dan barat. Ya. Oleh karena itu kekuasaan umatnya ini tidak mencapai utara dan selatan, sehingga Nabi tidak menyebutkannya dalam hadis tadi. Tidak menyebutkan kalau utara dan selatan itu diperlihatkan kepadanya. Dan beliau pun tidak mengabarkan bahwa kekuasaan umatnya akan sampai ke sana. Jadi bagian timur dan baratnya saja. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, kata Nabi, sehingga aku dapat melihat bagian timurnya dan bagian baratnya. Qala qawluhu zuya li minha yahtamil an yakuna mabniyan lil fa'il wa an yakuna mabniyan lil maf'ul. Kemudian kalimat zuya li minha ini ada kemungkinan mabni fa'il lil fa'il wa an yakuna mabni lil maf'ul, bisa juga sebagai bentuk mabni maf'ul. Qala qawluhu wa watitul kanzain, selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, aku diberi al-kanzain, dua gudang, dua perbendaharaan harta, yaitu al-ahmar wal abyad, yang merah dan yang putih. Apa maksudnya? Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, yakni bihi kanzun Kisra. Yang dimaksud pertama adalah kanzun Kisra, harta benda kekayaan Kisra. Kisra itu mulkul Farsi, nama raja Persia. Wa kanzu Qaisar, dan kekayaan Kaisar. Wa huwa mulkur Rum. Ya, dan Kaisar atau Kaisar ini nama raja Romawi. Ya, kalau nama raja Persia adalah Kisra, nama raja Romawi adalah Kaisar. Ya. Wa qusuruhuma wa biladuhuma, termasuk qusuruhuma, ya, istana-istana keduanya, istana Persia dan istana apa? Romawi. Wa biladuhuma, dan negara keduanya. Bukan hanya harta kekayaan rajanya saja, tapi juga istana-istana yang ada pada keduanya, dan juga negeri-negeri keduanya secara sekaligus. Qala wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi latunfiqunna kunuzuhuma fi sabilillah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, latunfiqunna kunuzuhuma fi sabilillah, sungguh benar-benar harta kekayaan keduanya, ya, raja Persia dan Romawi, itu akan diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa 'abbara bil ahmar an kunzi qaisar, an kanzi qaisar. Kemudian harta kekayaan Kaisar, Raja Romawi, itu diistilahkan dengan Al-Ahmar. Ini dia. Ini yang dimaksud dengan apa? Al-Ahmar. Aku diberi dua kekayaan, dua perbendaharaan harta, yaitu Al-Ahmar wal Abyad. Maka yang dimaksud dengan Al-Ahmar adalah harta kekayaan Kaisar, Raja apa? Romawi. Ya. Kenapa? Li'anna al-ghaliba indahum kana dhahab. Sebab mayoritas yang ada pada negara Romawi itu emas harta kekayaannya, ya. Wabil abyad, sedangkan istilah al-abyad putih ini dipakai untuk mengungkapkan kanzi Kisra, ya. Harta Kisra yang merupakan raja Persia, ya. Jadi al-ahmar itu harta kekayaan Romawi, al-abyad harta kekayaan Persia. Ya, dua negara adidaya pada saat itu benar-benar telah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, kenapa al-abyad yang putih ini diistilahkan untuk apa? Menggambarkan harta kekayaan Kisra atau raja Persia. Li'anna al-ghalib indahum kanal jauhar wal fiddah. Sebab mayoritas harta kekayaan mereka yang ada di negara Persia itu permata dan perak, ya, perak. Jadi kalau di mana Romawi itu umumnya harta kekayaannya apa? Emas. Sedangkan di Persia umumnya harta kekayaannya perak. Inilah yang disebut dengan al-ahmar dan al-abyad. Nah, al-ahmar dan al-abyad. Al-ahmar kalau menilik dari segi bahasa artinya merah, sedangkan al-abyad apa? Putih. Jadi namun punya mobil, mobil merah lah, supaya bisa dibilang si merah. Kalau enggak berwarna putih dipanggil si putih. Kalau punya dua-duanya jadi merah putih. Dan negara kita benderanya adalah merah putih. Luar biasa, ya kan? Merah berani, putih apa? Suci. Harus tahu nih santri enggak sekolah. Tahu. Merah apa? Berani, putih, suci. Nah, merah putih, ya. Yeah. Al-ahmar wal abyad. Qala wa wujida dzalika fi khilafati Umar. Dan itu ya direalisasikan atau terrealisasi pada masa khilafah siapa? Umar. Ya, pada masa khilafah Umar, di mana banyak wilayah-wilayah negara-negara yang dikuasai oleh kaum muslimin. Nah. Fa innahu sayaqa ilaihi tajun Kisra wa hilyatuhu wa ma kana fi buyuti amwalihi. Diserahkan kepada Umar mahkota Kisra. Kemudian juga hilyatuhu, perhiasan-perhiasannya. Wa ma kana fi buyuti amwalihi, dan segala hal yang ada di baitul malnya. Wa jami'u ma hawat sumamlakatuhu ala sa'atiha wa 'azamatiha, dan seluruh ya wilayah kekuasaannya dengan sangat luasnya dan sangat besarnya. Nah. Wa kadzalika fa'ala Allah bi Qaisar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ya kaum muslimin dapat menguasai negara Romawi, ya, menguasai negara Romawi dan menaklukkan Kaisar, sehingga mahkotanya, perhiasannya, dan seluruh yang dikuasai oleh negara tersebut ya dimiliki oleh kaum muslimin. Qala wal abyadu wal ahmaru mansubani alal badal. Al abyad wal ahmar itu dua-duanya dalam keadaan mansub alal badal, sebagai badal pengganti dari apa? Al kanzain sebelumnya. Wa utitul kanzaini al-ahmar wal abyad. Ya, diharokati nasab dua-duanya karena sebagai badal dari kanzai. Jadi boleh membaca wa utitul ahmar wal abyad. atau secara lengkap wa utitul kanzaini ani al-ahmar wal abyad. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.